senyuman yang kau rajut untuk membalut malu. Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirih berpekik. Bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap. Aku gak tahu harus gimana.